Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum. Saat ini saya di perjalanan mau menuju Kampung Cimuncang di Labuan di Pandeglang untuk merespon cepat Eminah. Eminah, insyaallah kita sedang di jalan. Kita mau coba renov rumahnya ya, yang kemarin sempat ditunjukkan itu, teman-teman, sini. Ya. Jadi beliau sudah tinggal 10 tahun, enggak kondusif semua. Ya, toiletnya macam-macam, tidurnya itu di dipan-dipan depan. Dan sempat muncul viral di berita juga yang saya sempat tunjukkan ke kawan-kawan sebelumnya. Nah, itu hari itu juga saya minta dieksekusi, minta staff check. Nah, ini yang ramai di media itu kemarin ya. Nah, jadi alhamdulillah hari itu saya dapat laporan dari tim di Banten. Kemudian kita siapkan dan hari ini kita berangkat. Mudah-mudahan Allah berkahi, sehat, di perjalanan juga lancar dan bisa melahirkan manfaat teman-teman sekitar dan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepala pemudanya Husen, ini Pak RT-nya. Iya, Pak. Ya. Ini Pak RT. Iya, Pak RT. Iya. Ah, selamat. Iya, selamat ya. Este Bu Mina. Assalamualaikum. Salam. Salam. Iya, setuju istirahat. Alhamdulillah. Wah, saya. Bina saya. Alhamdulillah. Iya, siap-siap ini dia. Oke. Alhamdulillah. Asal beralami ini dia. Oh, selami. Selami. Bumi ini dia. Hah? Bumi ini, bumi ibu. Oh, alhamdulillah. Tahu kan? Ini tanah batu. Oh, tanah batu. Ini tanah batu. Atau spesial? Atau? Ya, 2 juta. Oh, alhamdulillah. Di mana Pami? Bobo di mana istirahat? Bobo. Di lembah. Kok di luar, Pak? Oh, di luar. Iya, tadi dapat kereta ya buat tol ya. Lu Abdi nimba tanya di kereta satu buka tinggalnya. Oh, gitu. Selami dia teh, Ibu. Berapa ide tadi? Hampir lebih 20 tahunan lebih. Oh, 20 tahun. Cuma anjirnya penumpang di sana orang lain. Oh iya, iya. Baru terbeli itu baru 4 bulan ke sini. Swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Oh iya, mitos dibayar atau kayak orang rehab bumina ya. Simpage gitu ya. Insyaallah. Nah, ini kondisinya nih teman-teman jamaah yang kemarin rame di media itu. Ini nggak usah pakai lama nih. Insyaallah kita rehab. Ini sempat rubuh katanya kemarin tuh. Ya atapnya ini bocor. Si ibunya tidur. Kemudian atapnya sempat runtuh ya. Iya ya. Baik. Udah. Jadi kondisi ini mau dibakin WC sama di keramik karena WC mau dibangun gitu. Kalau bikin keramik harus dibongkar lagi. Iya, iya, iya. Ya, jadi disesuaikan lah ya. Bu, mungkin Rabi di lunasan. anggota anaknya. Jadi kan ya kandungan ibu, katanya gaduh ibu. Kini ya dirombak bungina. Kini ku Pak Amin ya dikontrolnya. Tapi serahkan ke ibu ya. Ini 2 juta. Nah, ibu serahkan ya. Ibu. Ya, ku pengennya dibayar Nah, kan dia kangge. Kangge rombak ya, bumi. Tapi dicepengan tong ku ibu. Nah, ku Pak Amin we nya, kan Pak Amin kan peryogi bangunan bahan segala rupina kan Pak Amin anu ngayana nya. Pak Amin ya. Oh, nah, ya diserahkan lah ke Abi ke ibu. Nah, ibu titipin ke Pak Amin. Pak, ya. Itu punya. Nah, jadi ya. Yang kemana dikontrol ke Pak Amin, sekarang dia ya. RT ya. Nah, RT sekarang pemuda. Nah, ya, ayat 20 juta. Ya, yang dia iya nya, yang dia ngarombak, insya Allah. Nah, saya insya Allah. Abi mau alami ya. Ya, kedawi dari ke Jakarta. Ya, nyunkan doa nama insya Allah. Lancar. Baik ya. Baik, RT ya. Baik, ini ibu saya nih. Ini di Menes nih ibu saya nih.